lo udah nyobain Indomie nyemek Bangladesh belum? Bedanya apa sama Indomie yang lain? Beda banget. Ini tuh bukan mie goreng, bukan mie kuah. Ini mie nyemek, coy. Kuahnya dikit, tapi rempahnya, nampol. Seriusan? Serius lah. Ini tuh mie dari kolaborasi sama Warkop Senyum Ketawa di Medan, yang sempat viral itu loh. Oh, yang itu. Gue kira cuma gimmick doang. Yeay, gak ada gimmick-gimmickan. Rempahnya bikin kalap. Cara masaknya juga beda. Rebus mie, terus ambil 12 sendok makan air rebusan buat campurin ke bumbunya, baru dicampur dengan mie yang sudah ditiriskan. Jadi deh, nyemek style. Nih, cobain bikinan gue. Wih, gue suka sensasi nyemek-nyemeknya. Rempahnya pas banget. Gak lebay. Nyobain lagi dong. Ih, bikin sendiri nih. Nyobain doang, gak cukup. Pasti pengen lagi. Indomie nyemek Bangladesh. Nyemeknya baru, rempahnya sekalap itu.